Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma zinna fil hadis thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Disebutkan yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah mencintai manusia kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakra an yuqdafa fin nar. Bahwa yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan daripadanya seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Qulna fi syarah aw fi syarhihi anna an-Nawawi rahimahullah menyatakan makna manisnya iman adalah istildadu ta'at, merasa lezat dengan ketaatan-ketaatan. Wa tahammulul masyaq, dan memikul beban dengan senang hati. Memikul beban berat dengan senang hati. Wa itharu dzalika ala aghradid dunya, bahkan lebih memilihnya daripada segala macam tujuan dunia. Yang berikutnya, qala Yahya ibn Mu'ad, berkata Yahya ibn Mu'ad Abu Zakaria Ar-Razi, yang berarti nisbah ila Rai. Haqiqatul hubb fillah, hakikat kecintaan karena Allah adalah an la yazida bil birri wa la yanqusa bil jafai. Tidak bertambah karena kebaikan, tidak berkurang karena jafa, kekakuan atau sikap yang kasar. Ini berarti cintanya karena Allah Ta'ala. Kalau cintanya karena dunia akan terlihat. Akan terlihat. Bertambah kalau diberi. Bertambah cintanya, bersama senangnya tambah diberi, ketika diberi kebaikan-kebaikan. Ketika sekali ditegur, dinasehati, kamu jangan begini, langsung berubah mukanya, besoknya dia sudah, aku tidak suka lagi sama dia. Berarti cintanya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena dunia. Dikasih dunia, abang senang. Nggak dikasih, abang ditendang. Fahadha barakallahu fikum hubbud dunya. Tapi bukan suka bumi. Hubbud dunya ini cinta dengan apa yang ada di dunia yang dia sukai. Kalau nambah, tambah cintanya. Kalau kurang, kurang cintanya. Adapun cinta karena Allah, cinta karena dia soleh. Itu saja. Dia dijamu di rumahnya, dia senang. Dia tidak dijamu, dia juga senang. Dia dimarahi, diberi nasihat, tetap ana uhibbuhu fillah. Kamu habis dimarahin gak marah? Enggak. Dan saya semakin cinta. Berarti dia ingin saya selamat. Karena selalu menasihati, menegur, mengingatkan, bahkan memarahi ketika saya salah. Itu yang namanya seorang yang aku cintai. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, berarti cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan berkurang cinta karena Allah ketika orang itu menyimpang dari jalan Allah. Tadinya dia senang sekali, akrab. Begitu dia menyimpang, turun. Menyedihkan sekali, ditegur, dinasihati, kamu jangan seperti itu. Tidak mau. Sampai dengan sikap yang keras, tetap gak mau. Mundur. Bagaimana? Masih kamu suka sama dia? Tidak. Saya tidak suka sama dia. Allah yahdi. Tidak suka. Mengapa? Karena cintanya kemarin karena Allah. Sekarang dia menyimpang dari Allah. Menjauh dari Allah. Menyimpang dari jalan yang lurus. Hilang cintanya. Baik. Ini kata Yahya ibn Mu'ad. Haqiqatul hubbi fillah. An la yazida bil birri. Wa la yanqus bil jafa. Tidak bertambah karena kebaikan-kebaikan, ya tetap seperti itu. Dan tidak berkurang ketika disikapi dengan sikap-sikap yang kasar. Qauluhu, ucapan berikutnya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya'ni bisawiyyi ma yuhibbuhul insanu bitabi'ihi. Kamahabbatil walad wal mal wal azwaj wa nahwiha. Hendaklah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang selainnya. Yani lebih dari cinta-cinta kepada seseorang manusia, anaknya, bapaknya, istrinya dan sebagainya. Kamahabbatil waladi wal mali wal azwaj. Seperti cintanya kepada anak, cintanya kepada bapak, cintanya kepada harta, atau cintanya kepada para istri. Fatakunu ahabba huna ala babiha. Maka kalimat ahabbas di sini sesuai dengan babnya, babut tafdil. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, wal muradu bil mahabbah di sini hubbul ikhtiyar la hubb at-tab'i. Kada qal, bahwasanya cinta yang dimaksud dalam hadis ini, kata al-Khattabi, wa huwa min syurahil hadis, termasuk para pensyarah-pensyarah hadis, bahkan termasuk di jajaran syurah yang masyhurin. Makna mahabbah, kata beliau, adalah hubbul ikhtiyar, bukan hubbut taba'. Apa bedanya hubbut taba' dengan hubbul ikhtiyar? Hah? Kalau hubbul ikhtiyar itu memang dia memilih untuk disukai, untuk dicintai. Ini yang saya sukai. Tapi hubbut taba' tabiat. Disediakan sesuatu yang kamu suka. Mau? Ya mau. Itu hubbut taba' namanya. Gimana, senang enggak sama ini? Oh, senang sekali. Itu hubbut taba'. Tetapi hubbul ikhtiyar adalah dia dengan niat di hatinya bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai semua orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Hubbul ikhtiyar. Wa ammal mahabbatu syirkiyah. Barakallahu fikum. Disebutkan tadi dalam hadisnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai dari yang selainnya. Dan tadi disebutkan ala babiha, ala bab ay bab, ala bab tafdil. Ma huwa al bab tafdil? Hadha afdal min hadha. Ma indakum qalam ila hadha? Ma indakum qalam afdal min hadha? طيب انظروا الى سبوره الله ورسوله ini di bawahnya walad wal walid wal amwal wal azwaj ila akhirih disebutkan ahabba ilaihi Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih dicintai daripada yang lainnya. Kalau ala bab tafdil, makna lebih dicintai, berarti yang ini juga dicintai kan berarti? Ini dicintai, ini juga dicintai. Tetapi cinta pada Allah lebih daripada yang ini. Itu ala babiha. Tetapi kalau perkara yang lain belum tentu ala babiha. Seperti kalimat apa yang contohnya yang ternyata hanya ada pada Allah Taala tapi dikatakan Allah lebih ya, berkuasa dari kalian, itu bukan ala babiha karena kalian tidak punya kuasa sesungguhnya. Kalian punya kuasa, Allah lebih berkuasa, bukan itu maknanya. Maknanya Allah maha kuasa. Naam ila akhirih, seperti Allahu Akbar, Allah maha besar. Apakah maknanya Allah lebih besar? Bukan. kamu besar, Allah lebih besar. Salah. Maknanya bukan itu. Maknanya Allah adalah yang maha besar. Yang paling besar, itu maknanya. Karena kalian tidak ada apa-apanya. Dan bisa dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Tapi bagaimana dengan ini? Ala babiha? Naam ala babiha. Tetapi hub haula, cintanya pada mereka ini, hubbut taba'. Cintanya kepada Allah SWT, hubbul ikhtiar. Diniatkan sebagai ibadah pada Allah Ta'ala. Kalau ini perkara yang otomatis. Seorang suami cinta istrinya. Seorang bapak cinta pada anaknya. Seorang anak cinta pada ibunya. Ila akhirnya. Hubbut taba'. Tetapi barakallahu fikum, kadang-kadang mereka-mereka yang cinta dengan hubbut taba' kepada mereka-mereka ini yang wajar mencintai mereka, kadang berlebihan. Mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah peringatan dari hadis ini bahwa jangan jadikan siapapun mengalahkan cinta kalian pada Allah dan Rasulnya. Maka ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya kemudian cinta pada mereka, syirik apa enggak syirik? Kamu cinta juga pada selain Allah, cinta pada orang tua, cinta pada istri, cinta pada anak, cinta pada... Tidak mengganggu. Mengapa? Karena itu taba. Cintanya cinta taba. Hubbut taba. Cinta yang sifatnya naluri atau cinta yang sifatnya otomatis ya, sebagai manusia. Adapun cinta yang syirik, berikut ini. Amal mahabbah asyirkiyah. Adapun mahabbah yang syirik. Allati qad taqaddama bayanuha. Yaitu apa yang sudah lewat penjelasannya. Faqaliluha wa kathiruha yunafi mahabbatallah. Sedikit ataupun banyak. Tetap bertentangan dengan cinta pada Allah Ta'ala. Sedikit maupun banyak. Saya cuma ngasih lalat tok kok. Kenapa? Kok masuk neraka? Jangan bilang cuma. Itu ibadah. Qarrib walau dzubaban. Berkurbanlah untuk berhala ini walaupun satu ekor lalat. Satu ekor lalat. Ambil. Bukan itunya yang dinilai. Kamu mencintainya dengan cinta ikhtiar. Apa sih bedanya ikhtiar dengan yang bukan ikhtiar? Ikhtiar itu bisa memilih. Ikhtiar itu bisa memilih. Tetapi kalau taba' gak bisa memilih. Itu bedanya. Sekarang kamu suka sama air dikala haus. Taba' atau ikhtiar? Ya otomatis. Siapa yang gak suka air dingin dalam keadaan haus? Semua suka. Itu gak bisa milih. Sudah tabiat manusia. Taba'. Tapi ada sesuatu pohon keramat kata begini, kamu suka atau enggak suka? Saya suka ini. Apa kita toba? Tidak. Orang semua bertanya-tanya, ngapain cinta sama pohon? Bukan sembarang cinta. Ini adalah yang akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita keselamatan, akan memberikan kita jodoh ila akhirnya. Itu ikhtiar dia. Bukan toba. Beda dengan yang tadi. Hubut taba' itu hubu ikhtiar. Baik. Kembali pada ucapan beliau. Yang syirkiyah. Qaliluha wa kathiruha sawa. Kalau sudah cintanya cinta syirik. Besar atau kecil. Sedikit atau banyak. Tetap bertentangan dengan kecintaan pada Allah Ta'ala. Wa fi ba'dil ahadith ahabbullah bikulli qulubikum. Dalam beberapa lafaz hadis disebutkan cintailah Allah dengan sepenuh hatimu. Dengan sepenuh hatimu. Fa min alamati mahabbatillahi wa rasulih. Maka termasuk tanda-tanda kecintaan pada Allah dan Rasulnya. An yuhibba ma yuhibbuhullah. Di antara ciri-ciri seorang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Dia akan cinta pula pada semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya. Mencintai Rasul berarti mencintai semua yang dicintai Rasul dan membenci apa yang dibenci Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yu'tar mardatihi ala ma siwahu, dan akan lebih memilih keridhaannya. Atau kalau dia mabni lil majhul berarti yu'tar mardatuhu ala ma siwahu, akan lebih dipilih, lebih diinginkan keridhaan Allah dari segala apapun. Dari segala apapun. Wa yas'a fi ma yurdihi mastata', dan dia akan berupaya untuk membikin ridha Allah yang dicintainya. Mastata', sebisa-bisanya. Wa yub'id amma harramahu, dan akan menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah karena cinta pada Allah SWT. Wa yakrahu ashadda al-karaha, dan dia akan membencinya sekeras-keras kebencian pada apa yang diharamkan oleh Allah. Wa yutabi' rasulahu wa yatamassal amrahu wa yatruk nahyahu, akan mengikuti rasulnya, mempraktikkan perintahnya, akan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah. Faman athara amra ghairihi ala amrih, siapa yang lebih mementingkan perintah lainnya selain perintah beliau atau di atas perintah beliau, wa khalafa ma naha anhu, dan menyelisihi apa yang dia larang, fadzalika alamun, maka itu merupakan tanda ala adami mahabbatillahi wa rasulih, tanda atas tidak adanya kecintaan pada Allah dan rasulnya. Fa inna mahabbatar rasul min lawazimi mahabbatillah, karena cinta kepada Rasulullah merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahabba Allah wa ata'ahu ahabba ar-rasula wa ata'ahu, siapa yang cinta kepada Allah dan mentaati Allah, niscaya dia akan cinta Rasul dan mentaati Rasul. Wa man la fala, siapa yang tidak berarti tidak. Siapa yang cinta pada Allah dan mentaati Allah pasti akan cinta pada Rasul dan mentaati Rasul. Kalau tidak, ya berarti tidak. Kalau tidak mencintai Rasul, berarti tidak cinta Allah. Kalau tidak mentaati Rasul, berarti tidak mentaati Allah. Kama fi ayatil mihnah wa nadairiha, sebagaimana apa yang ada dalam ayatil mihnah dan yang sejenisnya, yang semakna dengannya. Mahuwa ayatil mihnah? Naam. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allahul musta'an. Qala Syekhul Islam rahimahullah, akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi ath-thalath man kunna fihi wajada halawata al-iman li anna wujud al-halawa lis-syai' yattabi'u al-mahabbata lahu. Kata Syekhul Islam, dikhabarkan oleh Nabi, dalam tiga perkara ini, siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka dia akan mendapati manisnya iman. Kayaknya bukan berbicara cinta, tapi berbicara manisnya iman. Kata Syekhul Islam, li'anna wujudal halawah, karena adanya rasa manis pada sesuatu, itu mengikuti kecintaan. Kalau dia suka, manis, lezat. Kalau dia gak suka, ya gak akan terasa manis. Ya apa ya? Ini lughah. Wa lughatukum aydan, bahasa kalian juga sama. Minuman yang sama, orang ini suka, orang ini gak suka. Yang suka meminumnya dengan mengatakan, Masya Allah lezatnya, ni'mah. Yang gak suka, iya kan? Manis gak? Boro-boro. Ya. Dia akan mencercanya mungkin, kalau dia gak ngerti sunnah. Ya. Padahal kalau dia ngerti sunnah, cukup menyatakan, saya tidak cocok dengan minuman ini. Atau mengatakan saya tidak terbiasa dengan minuman seperti ini. Ila akhir. Apa yang menyebabkan perbedaan dua orang tadi? Yang ini mengatakan manis, yang ini mengatakan tidak manis. Ini mengatakan lezat, ini mengatakan tidak lezat. Kesukaan. Yang ini suka, yang ini tidak suka. Jangan dipaksa. Itu masalah selera. Tetapi masalah barakallahu fikum, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya siapa yang merasakan manisnya ibadah kepada Allah, berarti dia punya cinta. Begitu sujud dekat dengan Allah, terasa nikmat. Begitu dia berpuasa, begitu dia beribadah, terasa hatinya nyaman, tenteram, merasakan lezat, menunggu-nunggu kapan Ramadan, kapan Ramadan, kapan Ramadan. Ikhwani fillah a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti pada dirinya ada iman dan ada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kaidah, anna wujudal halawah lisyai yattabi'ul mahabbah. Kata Syekhul Islam, adanya rasa manis pada sesuatu karena dia suka, karena dia cinta. Faman ahabba syai'an washtahah, siapa yang cinta sesuatu, dia akan suka kepadanya. Dan idha hasala lahu muraduh, kalau didapatkan apa yang dia sukai, dia akan berbahagia. Fa innahu yajid halawah, dia akan mendapatkan rasa manis. Wal ladzah, rasa lezat. Was surur, rasa bahagia. Bidzalik, dengan itu. Wal ladzatu amrun yahsul aqiba idrakil mala'im. Idrakil mula'im. Yang namanya kelezatan adalah perkara yang didapat setelah mencapai sesuatu yang dia sukai. Alladhi huwa al-mahbubul mustaha, yaitu yang dicintai dan disukai. Mustaha dari kata syahwah, disukai. Mahbubul mustaha, yang disukai dan yang diinginkan. Mula'am, mula'im, yang mencocoki. Kamu dapat satu yang cocok, senang, tentram, hatinya gembira, bahagia. Enam, dimasukkan ke air yang kotor, yang demikian, gelisah dia. Termasukkan ikan ke minyak, klepek-klepek. Lima ada, la yulaimuhu, tidak mencocoki dia. Ketika dimasukkan ke air yang jernih, gembira. Lima ada, yulaimuhu. Demikianlah kaidahnya, barakallahu fikum. Maka seorang mukmin ketika beribadah, yulaimuhu, gembira hatinya. Karena cocok dengan hatinya. Hatinya dengan ibadahnya, klop. Semakin dekat dengan Allah, semakin ibadah, semakin dia baca Quran, semakin dia merasakan kenikmatan. Sebaliknya, kalau hatinya nifak, disuruh baca Quran, berat. Disuruh qiyamul lail, mati gak akan bisa. Bahkan ketika bangun, gak mau. Mengapa? La yulaimuhu, gak cocok dengan hatinya. Hatinya bukan orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Kalau kelihatan orang, pura-pura. Yura'unan nas idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri untuk salat, malas salatnya. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat manusia. Bas, hanya itu. Selebihnya dia enggak butuh salat. Enggak merasa perlu salat. Tetapi mukmin rindu dengan salatnya. Lihat lagi kapan waktu zuhur. Begitu terdengar kumandang adzan, alhamdulillah. Waktu zuhur. Barakallahu fikum. Hakadha idza wajada al-insanu ma yulaimuhu sya'ara bil ladza was-surur. Kalau dia mendapatkan apa yang cocok baginya, maka dia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, ketenteraman ila akhirih. Qala fa halawatul iman al-mutadamminah lil ladzati wal farah tattabi' kala kamal mahabbatil 'abdi lillah. Maka manisnya iman al-mutadamminah, yang terkandung di dalamnya kelezatan al-farah dan kegembiraan, mengikuti kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah. Mengikuti, berbanding lurus dengan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Semakin tinggi kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka manisnya iman semakin tinggi. kelezatannya semakin tinggi, kebahagiaan hatinya semakin tinggi. Wadzalika bi thalathati umur. Yang demikian akan didapat dengan tiga perkara. Pertama, takmil hadhil mahabbah. Menyempurnakan kecintaan. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini menyempurnakan kecintaan. Yang berarti tafrighuha wa daf'u diddiha. Menyempurnakan kecintaan adalah dengan tafrigh. Dengan mengkhususkan cintanya hanya untuk Allah Ta'ala. Mengosongkan yang lain. Tafrigh itu menyendirikan. Tidak menandinginya dengan cinta-cinta lain. Wadaf'i diddiha. Dan menolak lawan-lawannya. Fatakmiluha an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maka menyempurnakan cinta kepada Allah adalah dengan menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Fa inna mahabbatallahi wa rasulihi la yuktafa fiha bi aslil hubbi. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya dengan inti kecintaan. Tidak cukup. Harus dengan kesempurnaan. Bala budan yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih. Bahkan harus dijadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dicintainya mimma siwahuma. Lebih cocok kalau kalian tafsirkan, kalian terjemahkan aslil hubbi dengan sekadar hub. Tidak cukup hanya sekadar kecintaan, tetapi hendaklah jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Karena asal itu intinya saja. Sekedar kecintaan. Tidak cukup. Yang penting kan saya cinta. Iya, tapi jadikan Allah yang paling dicintai. Tidak cukup hanya sekedar cinta. Tetapi jadikan Allah yang paling dicintainya lebih dari selain keduanya. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, wa mahabbatullahi ta'ala tastalzimu mahabbata ta'atihi. Kecintaan kepada Allah Ta'ala memberikan konsekuensi mencintai ketaatan kepadanya. Kalau cinta pada Allah, pasti cinta sholat. Kalau cinta pada Allah, akan cinta puasa. Kalau cinta kepada Allah, akan suka untuk berzikir kepada Allah. Fa'innahu yuhibbu man abadahu. Karena Allah mencintai orang yang beribadah kepadanya. An yuti'ahu, untuk mentaatinya. Allah suka min abdihi. Saya rubah, meluruskan. Sebelum ada yang mengambilnya untuk mentahdir. Bacanya aja salah. Nah, sekarang banyak jasus, minal jawasis. Menelusuri segala macam ketergelinciran manusia. Saya ulangi terjemahannya. Saya salah. Saya bersikfar kepada Allah Ta'ala. Fa'inahu yuhibbu min abdihi an yuti'ahu. Tadi man abadahu, ganti. Fa'innahu yuhibbu min abdihi an yuti'ahu. Karena dia Allah menyukai dari hambanya untuk dia mentaatinya. Walhubbu. Walmuhibbu. Yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu. Walabud. Perhatikan. Walmuhib. Orang yang mencintai. Yuhibbu ma yuhibbu mahbubuhu. Yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu. Seorang yang cinta akan mencintai apa yang disukai oleh yang dicintainya. Walabud. Dan mesti begitu. Iya apa iya? Gak ada jawaban lain. Kalau gak iya, iya. Baik. Barakallahu fikum. Seorang yang cinta pasti akan mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Kalau cinta pada Allah, tentunya dia akan suka apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah suka dari hambanya untuk mentaatinya. Maka dia senang taat. Karena dia menyukai apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia cinta kepadanya. Saya baca lagi. Wal muhibbu yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu walabud. Orang yang mencintai akan mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Dan itu mesti. Itu mesti. Wa min lawazimi mahabbatillahi aidha. Dan termasuk konsekuensi kecintaan pada Allah juga adalah mahabbatu ahli ta'atihi. Mahabbatu ahli ta'atihi. Termasuk konsekuensi cinta pada Allah adalah cinta kepada orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta pada Allah, maka konsekuensinya cinta pula kepada siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama habbati anbiya'ih, seperti mencintai para nabi. Karena nabi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulih, dan para rasulnya. Karena para rasul dicintai oleh Allah. Dan kita juga mencintai orang-orang saleh, para salihin. Karena orang-orang saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadah. Maka kaidahnya, fa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah wa man yuhibbuhu Allah min kamalil iman, kama fi hadis Ibn Abbas al-Ati. Maka cinta kepada Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan juga siapa. Bukan hanya ma. Tadi kan ma. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Sekarang juga mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka apakah dengan ma atau dengan man? Dua-duanya memang demikian kaidahnya. Siapa yang mencintai Allah harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mencintai Allah harus mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah wa man yuhibbuhu Allah, termasuk kamalul iman, itu termasuk kesempurnaan iman. Mencintai apa yang dicintai Allah dan mencintai siapa yang dicintai Allah, kedua-duanya merupakan kesempurnaan iman yang harus. Kesempurnaan iman yang harus. Kama fi hadis Ibn Abbas al-Ati, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang akan datang. Qala wa tafriquha. Adapun tafriquha. Apa kita terjemahkan tadi tafriq? Mengkhususkan. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cintanya hanya kepada Allah. Adapun cinta pada selain Allah dalam rangka cinta pada Allah. Ini tafriq namanya. Cintanya hanya kepada Allah. Adapun kepada selain Allah, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Maka anaknya yang paling dicintainya. Kalau na'udzubillah min dzalik, kalau dia menyimpang sesat, kita akan membencinya. Walaupun anak sendiri. Demikian pula bapak, begitu pula istri, begitu pula semua yang kita cintai. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila akhirah. Wa asyiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaihi mimma ila akhirah. Qala wa dafa'a diddaha. Maka tafriqnya adalah tidak mencintai semua itu kecuali karena Allah. Tidak mencintai bersama Allah. Tidak menandingi cintanya kepada Allah. Tetapi justru dalam rangka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daf'i diddiha. Menolak lawannya. Bagaimana menolak lawannya? Ia berarti membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu al-kufru, kekafiran. Dan juga orang-orangnya, orang-orang kafir. Ad-dalal, dan juga orang-orangnya, ahli dalal. Al-hawa, dan orang-orangnya, ahlul hawa. Ayyakraha diddal iman. Membenci yang merupakan lawannya iman. Apa itu lawannya iman? Kufur. Yakrah an ya'uda fil kufri. Kama yakrah an yuqdafa finnar. Intaha. Selesai ucapan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Berarti talasun tadi, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara yang siapa yang tiga ini ada padanya, dia akan merasakan lezatnya iman. Ini adalah perangkat-perangkat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab manisnya iman menunjukkan dia cinta. Berarti syarah dari Syekhul Islam dan para ulama, maknanya adalah siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan merasakan nikmat, lezat keimanan itu. Karena punya cinta. Yang pertama harus dimurnikan. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Yang kedua harus dibersihkan dari cinta-cinta lainnya. Maka cinta-cinta lainnya harus dalam rangka. Harus dalam rangka cinta pada Allah. Yang ketiga harus dihilangkan lawannya. Yaitu kekufuran. Benci kepada kekafiran. Dan semua itu konsekuensi cinta. Cinta kepada Allah konsekuensinya cinta kepada Rasul. Cinta kepada Allah dan Rasulnya konsekuensinya tidak cinta pada manusia kecuali karena Allah. Konsekuensinya akan benci kepada apa yang dibenci oleh Allah, yaitu kekafiran. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.